عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Setelah kita mendengar keterangan dari ma'ani khutbatul hajah, selanjutnya wa ba'du. Adapun yang selanjutnya, fa inna syari'ata al-ghurra'a qa'imatun 'ala al-aslain al-jalilain. Kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sesungguhnya syariat yang gharra, yakni yang indah, bagus ini berdiri di atas dua pokok yang mulia, yakni kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi dasar atau pokok syariat Islam. Wa fit tamassuki bihima al-huda wal falahu war rasyad was sa'adatul haqiqiyyah fid dunya wal akhirah. Dan pada sikap tamassuk, yaitu sikap berpegang teguh dengan keduanya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, padanya ada Al-Huda, ya, jaminan untuk seorang benar-benar di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari kesesatan. Wal falah, dan jaminan untuk dia mendapatkan falah, kebahagiaan, dijauhkan dari sebab-sebab kesengsaraan. War rasyad, padanya seseorang yang berupaya untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, ada rasyad, yakni terbimbing, lurus jalannya, tidak kacau di dalam menjalani kehidupan ini. Was-sa'adatul haqiqiyah, dan dia akan meraih apa yang dinamakan dengan kebahagiaan yang hakiki. Fi dunya wal akhirah, baik kebahagiaan di dunia ini, demikian pula kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat maklum insyaallah, yakni seorang dimasukkan ke dalam jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kebahagiaan di dunia adalah bagaimana seorang betul-betul bisa menikmati peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Karena dengan itulah, ya, dia akan mendapatkan jannah di dunia, kebahagiaan di dunia ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Taha ayat yang ke 123 hingga 127. Qala ahbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَصْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا Allah berfirman, memerintahkan kepada Adam dan Iblis, ihbita minha jami'a, turunlah kalian berdua dari al-jannah semuanya. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh ya bagi sebagian yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang bagaimana hakikat iblis yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan sebagai musuh bagi manusia. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Kemudian, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, maka jika datang kepada kalian dariku huda, petunjuk, yang diturunkannya kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari kitabnya, mengikuti Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, niscaya dia tidak akan sesat ya, jalannya di kehidupan dunia ini, وَلَا يَشْقَى, dan dia tidak akan sengsara ya, baik kesengsaraan ya, di dunia ini, lebih-lebih kesengsaraan di akhirat. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan dari ayat ini pula ya, sebagaimana Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada kitab beliau Al-Aql wa Naql, tidaklah lafaz sesat itu disematkan kecuali kepada yang menyelisihi jalan Rasul. Jadi tidaklah lafaz sesat, ya, seorang itu sesat, dikatakan sesat, ya, kecuali ketika dia menyelisihi jalan Rasul. Ya, dan dengan sendirinya ketika kita mengetahui bahwa para ulama mereka adalah ya, warasatul anbiya, maka mereka yang menyelisih jalan para ulama juga dikatakan sebagai orang-orang yang sesat ya, karena para ulama berjalan di atas jalan para rasul, sehingga yang menyelisih para ulama mereka adalah orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Kemudian, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi, para rasul, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka sesungguhnya bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala ini, baginya ma'isyatun dhanka, yakni kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Jadi a'mal basar, ya, buta penglihatannya. Meskipun ketika di dunia, ya, mereka dalam keadaan melihat sehat matanya, tapi dengan sebab berpaling dari bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kumpulkan orang yang berpaling ini dalam keadaan buta matanya. Qala, maka orang tadi berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku ketika di dunia adalah seorang yang bisa melihat. Qala, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu, yakni dikumpulkannya engkau dalam keadaan buta, dikarenakan telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tetapi engkau melupakannya, tidak mau untuk mengambil dan menjadikannya sebagai bimbingan, bahkan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Ya, kebenaran ada di hadapannya, tetapi dia menilainya sebagai kebatilan, hanya semata dikarenakan bertentangan dengan hawa nafsunya. Nah, ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang dikumpulkan pada kondisi dia sangat butuh untuk bisa melihat, dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah di hari ini engkau pun dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada siapa saja yang asrafa, melampaui batas, tidak mau berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak mau beriman pada ayat-ayat Rabb-nya. Wal 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa, dan sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Di antara para ulama ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, menjadikan ayat وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ditafsirkan sebagai azab kubur, yakni dengan dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya menjadi, yakni sempit, menghimpit, menyulitkan bagi orang tadi. Dan beliau menyebutkan bahwa ada 4 ayat di dalam Al-Qur'an yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang benarnya azab kubur. Tentang benarnya azab kubur. Ya, yang pertama ini, yakni surat Taha di ayat yang ke-123. 124. Kemudian berikutnya ayat ke-93 dalam surat Al-An'am. Ayat ke-93 dari surat Al-An'am, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم Seandainya engkau menyaksikan tatkala orang-orang yang zalim itu dalam keadaan dikepung oleh kematian dan para malaikat mereka dalam keadaan menjulurkan tangan-tangan mereka untuk menyiksa orang-orang yang zalim tersebut. Ini ayat yang kedua yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama tentang adanya azab kubur. Yang ketiga, ayat ke-21 dari surat As-Sajdah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanudziqannahum min 'adzabil adna dunal 'adzabil kabir dunal 'adzabil akbar." Ya, surat As-Sajdah. Ya, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Dan sungguh-sungguh kami akan merasakan kepada mereka dari azab yang lebih rendah sebelum azab yang lebih besar. Azab yang lebih rendah maksudnya adalah menurut para ulama ahli tafsir azab kubur sebelum azab yang lebih besar, yakni azab di akhirat, azabun nar. Kemudian yang keempat, ayat ke-46 dari surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang Fir'aun dan para pengikutnya. Allah menyatakan An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna azab ashadd al-azab. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Bahan neraka mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, para pengikutnya, ditampakkan kepada mereka neraka di pagi hari dan di petang hari. Kemudian Allah menyatakan wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada saat tegaknya hari kiamat, terjadinya hari kiamat, maka dikatakan adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkan oleh kalian Fir'aun, yakni ala Fir'aun, para pengikut Fir'aun, masuk di dalamnya tentunya Fir'aun mimbabi aula, ke dalam neraka, ke dalam siksa yang lebih keras, yakni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebagai dalil tentang adanya azab kubur, di mana neraka diperlihatkan kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya di pagi dan di petang hari. Dan ini kejadiannya di alam barzah, bukan di dunia. Sebagaimana kita ketahui, di dunia Fir'aun menjadi seorang yang melampaui batas, bahkan meminta kepada manusia untuk menyembahnya, hingga Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Tidak terjadi ini di dunia, yakni ditampakkan neraka kepada mereka di dunia, tidak, tetapi di alam barzakh, di alam kubur. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah terkait dengan ayat ini, wa ba'dul mufassirin yara, sebagian ahli tafsir memandang, yakni berpendapat, annal ma'isyah ad-dhanka, bahwa kehidupan yang sempit itu ammah, sifatnya adalah umum. Ammatun fi dari dunya, baik itu terjadinya di kehidupan dunia ini, apa bentuk kesempitan hidup yang dirasakan oleh mereka, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari bimbingan Allah. Bima yusibul mu'ridha an dzikri rabbih minal humumi والغموم والآلام التي هي عذاب معجل. Kehidupan yang sempit di dunia ini dengan apa yang menimpa seorang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa al-humum wal-ghumum, yakni kesedihan serta kecemasan. Ya, sedih itu dengan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, cemas itu ya dengan sesuatu yang belum terjadi. Seseorang yang sedih, dia merasa kehidupan dunia ini dengan luasnya dunia menjadi sempit baginya. Sebagaimana pula seorang yang ditimpa kecemasan, kekhawatiran, dia pun merasakan dunia yang luas ini menjadi sesuatu yang sempit baginya. Wal alam, demikian juga ya berbagai rasa sakit yang mendera batinnya. Ya. Allati hiya, di mana hal-hal ini azabun muajjalun, merupakan azab Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan kepada siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang memiliki rumah yang luas, ya, harta yang banyak, tetapi semua itu tidak memberikan apa-apa pada kehidupannya, ya. Dadanya sempit, ya, hatinya sempit, dikarenakan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi daril barzakh, kesempitan hidup juga akan mengenainya di kehidupan alam barzakh. Wa fi daril akhirah, demikian juga kesempitan hidup akan dia rasakan di negeri akhirat. Ya, sebagaimana neraka merupakan tempat yang sempit bagi penghuninya. Kenapa di antara para ahli tafsir memutlakan bahwa kehidupan yang sempit ini akan dirasakan oleh orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di alam barzah ataupun di alam akhirat? Kata Imam Sa'di rahimahullah, li itlaqil ma'ishatil ma'ishatin dhanki, dikarenakan dimutlakannya kehidupan yang sempit, wa adami taqidiha, dan tidak dibatasinya kehidupan yang sempit ini di alam tertentu. Ya, jika kita lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ma'isyatan dhanka." Ya, di situ dengan lafaz yang nakirah. Ya. Menunjukkan umumnya, yakni dari kesempitan hidup ini tidak dibatasi apakah di kehidupan akhirat ataukah di kehidupan dunia saja, ataukah di kehidupan barzah. Sehingga ketika disebutkan dengan lafaz yang umum ini, maka meliputi ya tiga alam kehidupan manusia: alam dunia, alam barzah, dan demikian juga dengan alam akhirat. Waliyadzubillah. Ya. Adapun yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ma'isyatun dhanka ini adalah kehidupan barzah, ya, kata Imam Sa'di ketika mereka melihat dari akhir ayat, yakni yang menyebutkan tentang mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ya, dan kami akan mengumpulkannya nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Menunjukkan bahwa kehidupan yang sempit yang dirasakan oleh mereka sebelum kehidupan akhirat, sebelum terjadinya yaumul qiyamah. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana nilai pentingnya ya, sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana ini akan menjadi penyelamat dari kesesatan di kehidupan dunia dan menjadi penyelamat dari kesengsaraan hidup. Selanjutnya, waqad hafizahum Allahu azza wa jalla min tahrifil ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilil jahilin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga keduanya, Alkitab dan As-Sunnah, dari upaya tahrif, penyimpangan yang dilakukan oleh al-ghalin, yakni orang-orang yang gulu, melampaui batas, ekstrim, ya, yang dimaksud yakni ahlul ahwa wal bidah. Wantihalil mubtilin, dan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh ahlul batil untuk mengada-adakan sesuatu yang dinisbatkan pada syariat ini. Ya, masuk dalam cakupan perkara ini adalah bagaimana upaya ahlul batil mengada-adakan hadis-hadis palsu, ya, untuk menyesatkan umat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian syariatnya dari upaya-upaya ahlul batil tersebut. Demikian pula wa ta'wil al-jahilin, ya, upaya-upaya penafsiran yang datangnya dari orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang berbicara tentang syariat ini dengan kebodohannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian syariat ini dari berbagai sepak terjang mereka. Apa yang disebutkan di sini sebagaimana telah datang dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi, juga Al-Imam Al-Ajurri, ya, dalam kitab beliau Syariah, ya, dari sahabat Ibrahim ibn Abdurrahman Al-Azari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah bersabda, yahmilu hadzal ilm, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu, yani an hadzal ilm, tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan mengemban ilmu ini, ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min kulli khalafin uduluhu, dari setiap generasi yang datang. Al-khalaf, yani yang dimaksud generasi yang datang, generasi yang baik. Uduluhu, yani orang-orang adil mereka. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih para pengemban ilmu syariat, ya, tidak semuanya, tetapi orang-orang yang adil, ya. Dan ini sebagai syahadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan ahlul hadis. Ya. Karena mereka lah orang-orang yang betul-betul memikul syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama yang mensahihkan hadis ini, ya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Al-Imam ibn Al-Qayyim, dan dari kalangan mutakhirin Al-Imam Al-Albani. Adapun di antara yang mendaifkan hadis ini, Al-Imam Muqbil ibn Hadi. Dan hadis ini datang dari jalan periwayatan yang banyak. Kemudian Fatakaffala subhanahu bihifdhi dzikril hakim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk menjaga adzikrul hakim, yani Al-Quranul Karim. Faqala jalla fi'ula, inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidhun. Mana dari ayat? Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr, yani Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami, ya, lahu, yani baginya, bagi Al-Quran, lahafidun, benar-benar menjadi penjaganya. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kemurnian Al-Quranul Karim, baik lafadnya, baik adanya upaya-upaya pemalsuan, maupun maknanya dari penafsiran-penafsiran orang-orang yang menyimpang. Ini terkait dengan Al-Quran. Sebagian ulama menafsirkan bahwa adzikr yang dimaksud masuk di dalamnya adalah as-sunnah. Kemudian, waqayyada lis-sunnati rijalan afdhadan udhama'a dhabu anha iftira'al muftirin wa nafau anha tadzyifal muharrifin hatta istabana bi fadlillahi as-sahihu min as-saqim wattadhahat ma'alim at-tariqi wa durubuhu adhharu ma yakunu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi sunnah ini, menetapkan bagi sunnah ini rijalan, para tokoh. Rijal ini yang dimaksud ini para tokoh, ya. Karena tidak setiap lelaki itu rijal, ya, ya, begitu. Innamar rijal bi fukhulatil ilm, wa laysa ar-rijal bi dzukurah. Ya, hanya semata jenis kelaminnya laki-laki rijal, tidak demikian. Karena itu bagian asatidah, terkadang kalau murojaah, man minkum rajal, ya, seperti itu. Siapa yang memberani? Ya, sudah angkat tangan Rifki ini. Afzad, ya, yang unggul, yakni dibandingkan yang lainnya. Uzoma, ya, orang-orang yang agung, ya, orang-orang besar, ya, besar dengan ilmu mereka. Zabu anha, yang mereka berupaya untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari iftira al-muftirin, ya, dari kedustaan-kedustaan yang diada-adakan oleh orang-orang yang muftirin, orang-orang yang melakukan kedustaan, ya, menyadarkan sesuatu, ya, kepada agama ini pada itu, ya, bukan bagian darinya, ya. Dengan mudah, ya, seorang mengatakan wah ini termasuk jalan salaf, ya, ini ada salafnya, ya, demikian, ya, padahal, ya, apa yang disebutkan olehnya itu ada salafnya, ya, bukan yang dimaksud adalah salafus salih, ya, tetapi pendahulu yang jelek, ya, salaf yang talih. Mungkin salafnya itu Abu Jahal atau Abu Lahab atau yang semisalnya, ya, dari kalangan orang-orang yang musuhi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa nafau anha tazyif al-muharrifin, dan menafikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tazyif, yakni penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh al-muharrifin, orang-orang yang melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap sunnah. Hatta stabana bi fadlillah as-sahihu min as-saqim, sehingga menjadi jelas dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala mana yang sahih dari sunnah itu, dari yang saqim, dari yang lemahnya yang tidak sahih. Yani sakim maknanya sakit, yang dimaksud yani yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wattadahat ma'alimut tariq, sehingga menjadi jelas ya tanda-tanda penunjuk jalan yang semestinya ditempuh. Ya, wadurubuhu, demikian juga jalurnya. Adharu ma yakun, dengan demikian jelas. Ini diantara fadlullah ya, dengan keberadaan para ulama ahlul hadis. Jadi bagaimana untuk bisa kembali kepada agama ini, yang sungguhnya dengan kembali kepada agama inilah yang menjadi sebab kemuliaan umat ini, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menyatakan, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah mulai melakukan jual beli dengan sistem ainah ya, bentuknya ini jual beli padahal hakikatnya riba, ini sebagai isyarat umat tidak lagi mempedulikan halal dan haram di dalam mencari rizki. Dan ini sebagai gambaran tentang hubbud dunya. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizar'i, dan kalian senang ya dengan tanam-tanaman kalian. Tiga perkara ini, ketidakpedulian di dalam milah mana yang halal haram di dalam mencari rezeki, sibuk dengan urusan dunia ya, baik dengan peternakannya ataupun pertaniannya ataupun profesi yang lainnya ya. Jadi untuk urusan duniawiyah betul-betul curahkan waktunya dari mulai buka mata hingga menutup mata ya. Kemudian wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad ya, berjuang untuk agama ini, khususnya pada kondisi ya semisal ini butuhnya kita untuk betul-betul mempelajari agama dengan pemahaman yang benar ya. Jika ini terjadi di mana ditinggalkannya jihad ini sebagai gambaran karahiyatul maut. Nabi menyatakan sallallahu alaikum zulla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian zulla, yani kehinaan. Mungkin secara jumlah kaum muslimin banyak ya, tetapi banyaknya mereka ya sebagaimana digambarkan oleh Nabi pada hadis Tsauban riwayat al-Imam Ahmad ya, walakinnakum gusa ka gusa isail, akan tapi kalian ya ketika itu banyak jumlahnya tetapi seperti busa ya, buih ya, buih yakni banjir ya, tidak bernilai. Kemudian Allah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yanzi'uhu, Allah tidak akan mengangkatnya setelah Allah timpakan kehinaan itu, hatta tarju ila dinikum, sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kita adalah kembali kepada Al-Quranul Karim, memahaminya dengan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat tersebut, dan kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang benar-benar dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengan pemahaman yang benar. Maka di saat itulah baru Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kehinaan dan mengembalikan kemuliaan kepada umat ini. Oleh karena itu, jika kembalinya bukan kepada agama ini atau kepada agama yang sudah tercampur dengan berbagai macam penyimpangan, maka kehinaan itu akan tetap menimpa dan terus ada pada kaum muslimin. Taib, fadhal muadzin. Taib, kita masuk selanjutnya. Wa wasalat ilaina kutubus sunnah asy-syarifah allati tahmilu كلام خير البرية عن طريق أولئك الحفاظ المتقنين أصحاب السنة والحديث والأثر بعد أن استغرقوا وسعهم وبذلوا جهدهم ولم يدعوا وسيلة من وسائل التثبت وتيقن إلا سلكوها تحملا وأداء فجزاهم الله خير الجزاء وأحسن مثوبتهم في دار الكرامة والعطاء. Dan telah sampai kepada kita kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah yang syarifah, yang mulia, yang mengandung di dalamnya kitab-kitab sunnah tersebut kalam, ucapan dari khairil bariyah, sebaik-baik manusia ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an tariqi ulaikal huffaz al mutqinin, melalui jalan mereka para huffaz, ya, para penghafal hadis al mutqinin, yang kokoh ya di dalam penjagaan mereka terhadap hadis, baik dengan penjagaan hafalan ataupun penjagaan kitab hadis mereka dari upaya-upaya untuk dimasukkan ke dalam ya kitab mereka sesuatu yang bukan dari sunnah. Ashabus sunnati wal hadithi wal athar, mereka yakni ashabus sunnah, ashabul hadith, ashabul athar, mereka orang-orang yang berupaya untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi dan asar-asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Setelah mereka ya berusaha untuk mencurahkan segenap kemampuan mereka, ya, mengumpulkan segenap kesungguhan mereka, mencurahkannya dari apa yang mereka mampu, ya, untuk bisa mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab mereka yang mereka susun, mereka tulis. Ya, sebagaimana mungkin di antara antum pernah mendengar kisah bagaimana al-Imam Muslim ketika menyusun kitab sahihnya. Di mana ya, di tengah yakni upaya beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau ya mengalami ya futur. Ini sesuatu yang mungkin terjadi pada siapa saja atas tingkat ya al-Imam Muslim. Maka di saat itu beliau teringat dengan ya perkataan sebagian salaf yang menyatakan la yunalil ilmu birahatil jasad, tidak akan ilmu itu didapatkan dengan jasad yang santai, dengan fisik yang santai. Nah, ketika teringat ya dengan ungkapan sebagian salaf ini, maka beliau bangkit kembali ya untuk meneruskan perjuangannya mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilahnya dan mengumpulkan yang beliau ya lihat dan beliau pandang itu sebagai riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini juga ya sebagai pelajaran penting bagi kita bahwa tidak akan ilmu itu ya didapatkan dengan fisik yang santai ya, atau nyuruhi orang, coba kamu tanya ini, kamu tanya itu, ya kamu browsing ini, kamu browsing itu, nanti kalau sudah dapat lapor ke saya. Ya. Bukan seperti itu jalan untuk mendapatkan ilmu. Ya, tapi dengan bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Seluruh wasilah min wasailil ilm yang mungkin mampu untuk ditempuh, maka hendaknya dijalani oleh seseorang. Dan umumnya ya, semakin mudah fasilitas ilmu ya, semakin malas ya. Mungkin seperti kalau kita di sekolah dulu ya, kalau sebelum berkembangnya kalkulator itu kan ngitung apa istilahnya, mencongak ya. Ya, itu kan cepat sekali, sampai misalnya 153 kali 154 sampai hitungan detik bisa. Kalau sekarang 2 kali 3 saja harus pakai kalkulator ya. Baik ya, tambah lama dengan semakin banyaknya fasilitas semakin membuat malas dan ya semakin membuat kita jadi bodoh. Ya. Sehingga meskipun mungkin di sana ada fasilitas maktabah syamilah ya, ataupun yang tidak syamilah, mestinya seseorang untuk jangan sampai meninggalkan kitab ya. Jangan sampai meninggalkan kitab. Kemudian walam yada'u wasilatan min wasaili tathabbuti wa tayakkun illa salakuha. Mereka tidak membiarkan satu wasilah, satu sarana dari sarana-sarana untuk bisa tathabbut ya, untuk bisa cross-check, tabayyun dan tayakun, untuk bisa mencapai kepada keyakinan bahwa ini benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui orang yang terpercaya, illa salakuha ya, kecuali mereka akan menempuhnya. Tahammulan, baik ketika yakni membawa hadis itu wa adaan, sampai ketika menyampaikannya kepada yang lain. Tahammulan, jadi upaya untuk menjaga menghafal hadis itu ya, supaya betul-betul ketika nanti ya meriwayatkan sebagaimana yang didengar. Oleh karena itu dalam bab ini kita melihat bagaimana kesungguhan para salaf dahulu ya, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berangkat dari Madinah menempuh perjalanan 1 bulan ya, untuk bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang berada di Syam ya, untuk tasabut tentang satu hadis ya, yang beliau dengar ya, bahwa Abu Darda radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditempuh perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan yakni keyakinan tentang satu hadis, baik itu benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjuangan yang luar biasa, yang mungkin kalau kacamatanya orang sekarang eman-eman sekali. 1 bulan waktunya hanya untuk itu. Ya. Ini kalau hitungannya ekonomi. Ya. Tetapi mereka adalah para pejuang agama ini. Demikian juga di dalam upaya untuk mengumpulkannya. Ya, berapa banyak di kalangan ahlul hadis yang mereka menempuh perjalanan jauh sampai karena kehabisan bekal. Ya, sebagian mereka jual jasa menulis untuk dapat upah. Sebagian mereka sampai ada yang sampai kencing darah untuk menempuh perjalanannya tersebut. Dan ini ya, tidak lain kecuali untuk kemuliaan Islam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka orang-orang mulia, disebut-sebut namanya ketika ya, dibacakan atau disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajazahumullahu khairal jazaa wa ahsana mathubatahum fi daril karamati wal ata'. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik dan memberikan pahala atas mereka fi daril karamah, di negeri kemuliaan, di jannah, wal ata, negeri Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang Allah berikan kepada ya penghuninya, yakni penghuni jannah, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta. Wa min ahammi kutubis sunnah, di antara yang paling penting dari kitab-kitab sunnah, kitab-kitab yang memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Al-Kutubus Sittah. Ya, kitab hadis yang 6. Wahya Di mana yang dimaksud dengan kutubus sitta adalah as-sahihani. Ya, dua kitab sahih, maksudnya adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Di mana umat sepakat bahwa dua kitab ini adalah ya kitab yang paling sahih dari yang ditulis oleh manusia. Kemudian wa sunanu Abi Dawud. Berikutnya adalah sunan Abu Dawud. Wa sunan An-Nasa'i. Berikutnya ya, sunan An-Nasa'i, berarti ini yang keempat. Kemudian wa jami At-Tirmidzi, dikenal juga dengan sunan At-Tirmidzi. Ini yang kelima, wa sunanu Ibnu Majah. Dan yang keenam, sunan Ibnu Majah. Ini yang disebut dengan kutubus sittah. Dan perlu untuk diketahui juga bahwa sebagian kelompok yang menyimpang ya, seperti yang dikenal dengan LDII ya, itu mempelajari kutubus sittah ya, tetapi ya, pemahamannya dari pemahaman mereka sendiri, dari apa yang katanya mangkul dari gurunya ya, yang kalau kita bandingkan sangat-sangat jauh dengan keterangan para ulama ahlul hadis ya, di dalam menjelaskan kandungan hadis tersebut. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa pemahaman terhadap hadis ya, terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting. Ya, karena pendalilan yang salah ya, ini akan membawa kepada kesesatan. Sebagaimana yakni bagaimana orang-orang Khawarij zaman dahulu menerapkan ayat-ayat tentang orang-orang kafir diterapkan pada orang-orang muslim sehingga mereka yakni menghalalkan darah kaum muslimin. Dan kelompok ini juga menganggapkan kalau tidak sepaham dengan mereka dalam tata cara toharoh ya, dianggap berarti orang selain mereka kan najis ya, yang berarti sholatnya kalau mereka tata cara toharohnya enggak benar, sholatnya enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah berarti bukan muslim, kalau bukan muslim berarti ya, akhirnya dirangkai seperti itu ya. Ini dari sebab apa, pemahaman yang salah terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad asbaha li hadhihi al-kutubi min al-manzilati ar-rafi'ati ma ja'ala ba'du al-ulama'i yutliqu 'alayha ism as-sihah. Dan kitab ini yakni kutubus sittah ini telah menjadi yani kitab-kitab yang memiliki manzilah rafi'ah, kedudukan yang tinggi di antara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, yang sampai sebagian ulama memutlakan atas kitab-kitab tersebut ya dengan penamaan sahih. Jadi selain sahih Bukhari, sahih Muslim, ada di kalangan mereka yang menyebut sahih Abi Dawud ya, ada yang menyebut sahih An-Nasa'i, demikian. Ini ya karena pentingnya nilai kitab-kitab tadi dari kutubus sittah. Wa lam yuzahim hadhihi al-kutuba illa musnad Ahmad wa muwatta' Malik wa sunan ad-Darimi wa li kullin minha maziyatun. Ya, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan kitab-kitab tersebut ya, kecuali musnad Al-Imam Ahmad. Dan berikutnya Muwatta Al-Imam Malik dan Sunan Al-Imam Ad-Darimi. Ya ini yang bersaing. Yang dengannya bergabunglah tiga kitab ini dengan enam yang sebelumnya sehingga dikenal dengan Kutubut Tis'ah. Ya, kitab sunnah yang ini kitab hadis yang sembilan. Walikullin minha maziyah. Masing-masingnya dari kitab-kitab tersebut memiliki maziyah, memiliki keistimewaan. Baik, insyaallah untuk sementara kita cukupkan. Kita sambung pada kesempatan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.